1 Tesalonika pasai 2. Cedara-cedara, gata kedro tatupu bahwa kamu jak sawu gata hana sia-sia. Gata tatupu bahwa sigolam kamu jak ubak gata di Tesalonika, kamu kaji inaya dan jihina di Filipi. Temabah bijai tat ureng jilawan kamu. Allah getanyo, kagebri ubak kamu keberanian ketepu sampo kegata habaget yang asai jih ni bagopnyan. Kamu pakat gata kon ke sabohai yang keliru dan kon tema ngon mekesut hana glih atawa temipe. Hana, kamu hana kamu mututu kena pemangat ate gop. Tema kena pemangat ate pota Allah yang ujau ate kamu. Sebab kamu geanggap hasil li Allah ketepu sampo habagetnya. Gata kero tatupe bahwa kamu hantom na mututu ngon haba mameh. Atawa kena pengut gata ngan mengkesut gereda. Allah saksi ji. Kamu hanacit mengusaha mangat jipujo ligom. Bahkeh nimbak gata menancit nimbak orang lain. Yang sebenar ji sebagai Rasul Al-Masih. Kamu jit manteng kamu laki si pepe nimbak gata. Tema kamu musikup lemah lembut watai kamu na dalam kawan gata. Lagi si drama yang tengah gerawat anak-anak gopnyan. Sebab legasi sayang kamu. Kamu tembri ke gata kon manteng habaget yang teka nibak Allah nyan. Tema teruk ubak udip kamu. Sebab kamu kebitat gasih ke gata. Tente gata mantong teringat. Pakriban berat jih kamu mengusaha dan menjuang. Uro malam kamu mengkerja. Mangat kamu hana kamu pesusah musidropih nibak gata. Bak wate kamu tabu habaget yang teka nibak Allah yang ke gata. Kamu udip lam suci, betul dan hanamu cupa atih gata yang kamu iman uba Al-Masih. Gata ke saksi-saksi kamu menancit Allah. Gata tatupu bahwa kamu pusanut gata masing-masing lagi sidro ayah ke pusanut anak ke. Kamu nasihat gata, kamu durong gata dan kamu paksa mangat gata udip lagi nyan bago sampo tupu galak ati Allah. Sebab Allah kage tahu gata, mangat jut warga dunia baru Allah dan terasa kebesaran gopnya. Nalom sabuh tu hai yang lain, yang terpujit kamu sabi mulake terima kasih uba Allah. Hai nyan nake, bahwa bakwate kamu petruk haba niba Allah ke gata. Gata tak dengar dan tak terima haba nyan, kon sebago haba niba manusia. Tema sebago haba yang bit-bit teka niba po te Allah. Gopnyan ke yang tengah membuat dalam tubuh gata, yang mengiman uba Al-Masih. Cedara-cedara, hai yang gata rasa, kata maji rasa le jemaah-jemaah Allah di Yudea, yang kajut ke atra Isa Al-Masih. Gata tarasa derita, nibak pihak bangsa drotuh ke dro. Saban, lagi yang kaji rasa le jemaah-jemaah Allah di Yudea, yang nibak pihak urung-urung Yahudi. Urung-urungnyan yang poh mati Tuhan Isa dan Nabi-Nabi. Dan jainaya kamu. Awaknyan jimu musuh ngan mandum urung. Dan Allah sagai-sagai hana galak ke awaknya. Tema awaknyan jipagap-pagap kamu ke kamu pesampo habanyan ke bangsa-bangsa yang ken Yahudi. Habanyan hasil terselamat bangsa-bangsanya. Dengan lagenyan, urung-urung Yahudinyan jitamah-tamah laju desa-desa jih kedro. Teruk ubak jumlah jih yang lengkap. Dan jinonyo awaknyan akejih kakenang muruka Allah. Tema cedara-cedara, yuh pun tat kamu mucri sekejap ngon gata. Mucri bak mata temakon bak ati. Kamu mutamah-tamah mucin ke gata dan mengusaha ngon bit-bit tat mangat merumpok lom ngon gata. Kamu nanit kena jak sawa gata dan ulun kalun ujo sigo duago temak iblis jipagap-pagap kamu. Kebit, gata keharapan dan pumangat ati kamu. Sebab, singoh, wate Tuhan Isa teka dan tanya menghadap gopnyan. Tema gata ke yang tema jid kamu pebangga. Kebit, gata ke kebanggaan dan kemangat ati kamu.